Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali insyaallah taala akan kita kaji sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kitab Raudatul Anwar fi sirati an-nabiy al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu, apa yang kita bahas ya Aden, masalah apa yang terakhir? Jangan lihat kitabnya. Upaya untuk membunuh Nabi. 6. Tayyib. Upaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 6. Dan sebelumnya yaitu tentang kisah dua utusan Quraisy ke Habasyah untuk membawa pulang kaum muslimin, para sahabat yang hijrah ke Habasyah, dan mereka pulang dengan membawa tangan kosong, tidak menghasilkan apa-apa dari usaha mereka. 6. Sehingga setelah mereka gagal untuk membawa pulang para sahabat yang hijrah ke Habasyah, apa yang menimpa orang-orang musyrik Yazayan? Tutup bukunya dan kitabnya tutup. Murojaah. Anda ya Abdul Razak. Tutup bukunya. Enggak murojaah juga. Anda ya Muhammad. Allah musta'an ya Muhammad. Ya Humam. Allah musta'an. Ya Ahmad. Anda ya Ahmad Bazubair. Naam. Turid an tujib wala turid wain. Ish. Allah musta'an. Faddal. Allah musta'an. Anda ya Iqbal. Kebingungan, antum bingung. Hah? Apa? Orang-orang musyrikin bingung. Tayyib. Orang-orang musyrikin bingung, ya. Nah, cara apa yang akan mereka tempuh, ya, untuk menghadapi problem, berbagai macam problem yang mereka hadapi ini, ya, membawa pulang kaum muhajirin gagal, menghadang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga gagal, berbagai macam cara ditempuh gagal semuanya, bingung mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Ya, barakallahu fikum. Ada yang melampiaskan kemarahannya, mengamuk, ya. Naam, terkhusus kepada sisa-sisa daripada kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan lain-lainnya, ya. Penganiayaan, penyiksaan, ya. Bahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya, usaha-usaha kembali untuk menganiaya. Demikian pula kaum muslimin, ya. Barakallahu fikum, ataupun juga dengan perdebatan, dialog, diskusi, ya. Ataupun juga dengan berbagai macam bujukan dan rayuan, berbagai macam bentuk tawaran. Walhasil mereka kebingungan. Sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhirnya kembali mereka kepada tabiat kebiasaannya, ya, mulai mengkerucut, mulai fokus untuk kembali mengganggu, ya, kaum muslimin dan terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan di antara yang berusaha untuk mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Utaibah bin Abi Lahab, ya, Utaibah bin Abi Lahab. Naam, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, fa min dzalika, dan di antara hal itu, ya, di antara upaya-upaya orang-orang musyrik, ya, untuk memusuhi, ya, dan bahkan berupaya untuk mengganggu Rasul alaihi salatu wasalam dengan segala cara yang mereka mampu untuk mereka lakukan adalah Utaibah bin Abi Lahab. Nah, Utaibah bin Abi Lahab atan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, huwa yakfur billadzi dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Dia itu mengingkari, ya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, Utaibah ini mengingkari terhadap yang sebagaimana Allah firmankan, dana fatadalla, malaikat Jibril mendekat, fatadalla lalu semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya peristiwa itu diingkari oleh Utaibah. Ya, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga hampir-hampir, ya, semakin bertambah dekat, saking dekatnya antara malaikat Jibril dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya. Qaba qausaini, semakin dekat dengan sejarak dua busur panah, ya. Au adna, atau lebih dekat daripada itu. Walhasil ini penggambaran amat sangat dekatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Summa tasallatu alaihi bil adza. Kemudian Utaibah ini, ya, yaitu menguasai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengganggunya, ya. Naam. Wa syaqqa qamisahu, dan Utaibah ini merobek gamisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Naam. Wa tafala fi wajhihi sallallahu alaihi wa ala sallam, dan meludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tayyib, illa anna al-bizaqa raja'a ala Utaibah. Akan tapi ludahnya itu kembali ke Utaibah. Ya, Allah jaga kehormatan dan kemuliaan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walhasil ludahnya itu kembali ke Utaibah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arsil kalban min kilabika, ya Allah, kirimkanlah anjing daripada anjing-anjingmu, ya Allah, ya. Nah, kirimkanlah untuk itu menghabisi, ya, Utaibah ini, anjing daripada anjing-anjingmu. Maka ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kejelekan kepada Utaibah. Fa kharaja Utaibah fi rukabin ila Asy-Syam. Lalu keluarlah Utaibah ini bersama rombongan ke Syam, ya. Keluar ke negeri Syam bersama satu rombongan, pergi bersama-sama, ya. Falamma nazalu fi at-tariqi. Falamma nazalu fi at-tariq. Ya, kemudian ketika mereka turun di suatu jalan, ya, turun di suatu jalan sampai di suatu tempat, ya, kemudian turun di situ, tofa bihimul asadu, tofa bihimul asad, ya, mereka dikitari oleh seekor singa, ya, dikelilingi oleh seekor singa mereka ini, ya. Nah, rombongan tersebut. Nah, hasil datanglah seekor singa kemudian mengitari mereka, mengelilingi mereka ini. Faqala huwa akili wallah. Kemudian Utaibah ini berkata, dialah yang akan membunuhku ini, wallahi, demi Allah, katanya, ya. Artinya pasti dia ini akan membunuhku, ya. Kata Utaibah, sudah punya firasat jelek, sudah enggak enak perasaannya, ya. Sudah cemas dia. Kama da'a Muhammadun alayya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan kepadaku, ya. Artinya sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada diriku, ya. Sebagaimana yang Rasul katakan, Allahumma arsil kalban min kilabik. Faqatalani wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam, ya. Qatalani, sehingga dia bisa membunuhku, ya. Wa huwa bi Makkah, sementara dia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, wa ana bi Syam, sementara aku di Syam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di Makkah dalam keadaan ini, nanti akan terbunuh ini Utaibah ini, ya, dalam keadaan aku di negeri Syam. Naam. Naam. Artinya dia sudah merasa cemas, ketakutan begitu, ya. Naam, dan merasakan keberuntungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak capek-capek di Mekah, sementara aku di Syam nanti akan terbunuh dengan seekor singa tadi. Falamma namu ja'aluhu fi wasthihim. Falamma namu, maka ketika mereka tidur, rombongan ini tidur, ya, ja'aluhu, mereka memposisikan Utaibah ini fi wasthihim, di tengah-tengah mereka, ya. Nah, di tengah-tengah rombongan tersebut dilindungi agar selamat daripada ancaman terkaman singa tadi, ya. Tidur, ya, Utaibah diposisikan di tengah. Akan tapi Allah menghendaki yang lain. Walakin ja'al asadu wa akhadahu bi ra'sihi. Walakin ja'al asad, akan tapi datanglah singa itu, ya. Wa akhadahu bi ra'sihi, dan menerkam kepalanya Utaibah tadi, ya. Nah, menerkam kepalanya Utaibah, ya. Min bainil ibil wan nasi wa qatalahu. Min bainil ibil, di antara unta-unta yang ada, wanas, demikian pula manusia, singa ini berhasil menerkam kepalanya Utaibah, wa qatalahu, dan membunuhnya, ya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah tidak akan tinggal diam ya untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu di antara peristiwa yang berikutnya ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antaranya wa min zalika, dan juga di antaranya anna Uqbah ibn Abi Muayyid ya, Uqbah bin Abi Muayyid wati'a bi rijlihi ya, Uqbah ini dia menginjak ya, menginjak dengan kakinya ya, ala raqabatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia ini menginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kakinya. Wa huwa sajidun ya, dalam keadaan Nabi sedang sujud ya, sedang sujud. Hatta kadat aynahu tabarrazat ya, tabarrazan ini, sehingga hampir-hampir ya kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hampir-hampir terasa mau keluar begitu ya. Ya. Allahu musta'an. Nah, ini di antara gangguan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu musta'an. Namun tentang kisah ini sampai di sini saja, tidak apa namanya, tidak ada kelanjutannya, entah bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya. Wa yu'khadhu fi siyaqi al-hawadits ya. Dan juga diambil kisah ya, dari rentetan peristiwa-peristiwa ya. Artinya ikhwan, berbagai macam peristiwa yang berikutnya ya, berbagai macam kejadian, rangkaian berbagai macam peristiwa yang berikutnya ya. Adal musyrikina ba'da fashlihim fi syatta muhawalatihim likafid da'wati akhadhu yufakiruna bijiddin fi qatlin nabiyyi sallallahu alaihi ala alihi wasallam walau adda dhalika ila safakid dima. Nah, yang berikutnya mereka berupaya untuk lebih keras lagi, lebih serius lagi, ya, lebih berani lagi, ya. Anal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik, ya, ba'da fashlihim, setelah gagalnya mereka, ya, fi syatta muhawalatihim, dalam berbagai macam usaha mereka ini, ya, likafid da'wati, untuk menghentikan dakwah, ya, untuk membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sekian cara mereka tempuh ya, dan mereka mendapatkan kegagalan ya. Barakallahu fikum. Dan ini memang perkara yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Segala macam daya dan upaya, segala macam cara, cobalah, padahal secara akal mereka memang sangat besar kekuatannya ya, amat sangat besar kekuatannya. Rasul dan kaum mukminin amat sangat lemah, amat sangat kecil, sedikit, enggak punya apa-apa. Tapi Allah punya kehendak lain, tetap Allah jaga mereka. Demikian pula Allah jaga dakwah ini, walhamdulillah. Barakallahu fikum. Segala macam cara mereka tempuh dan kemudian mereka mendapatkan kegagalan ya, untuk menghentikan dakwah ini, maka akhadhu yufakirun, mereka memikirkan ya, bijiddin, dengan serius ya, ini lebih serius lagi ya, dengan sungguh-sungguh ya, fi qatlin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, fi qatlin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. di dalam upaya mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang tambah lagi ya levelnya, tingkatannya ini mereka keseriusannya bertambah lagi, semakin serius untuk berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka siap untuk menerima risikonya. Walau ada dzalika ila safakid dima, walaupun hal itu bisa mengantarkan pada pertumpahan darah. Mereka sudah mulai kesana arahnya ya. Walaupun nanti akan mungkin akan ada balasan dari kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya ya. Ataupun juga mungkin pertumpahan darah, sudah pembunuhan ya. Nah, sudah mulai mengarah ke sana ya. Yang di sini apa, sebagai bentuk bibit daripada peperangan nantinya ya. Nah. Allah musta'an. Walau adda dzalika ila safakid dima, walaupun hal itu mengantarkan pada pertumpahan darah. Mereka sudah mulai siap ya untuk menerima resikonya, untuk menghadapinya. Allah musta'an ya. Artinya memang bukan sembarangan sebagaimana sudah kita baca kemarin ya, untuk menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Keluarganya keluarga besar, terhormat, mulia ya. Bukan keluarga sembarangan. Baik, mereka mikir-mikir dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan gagal terus ya. Maka di antara cara mereka yang lebih serius lagi, lebih gawat lagi ya. Barakallahu fikum, di antaranya wa mimma yadullu ala dzalika, dan di antara peristiwa yang menunjukkan akan hal itu ya, di antara usaha mereka yang lebih serius lagi yang menunjukkan pada usaha pembunuhan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, anna Abu Jahlin, bahwasanya Abu Jahal ya, qala yauman li Quraisyin, suatu hari dia berkata kepada orang-orang Quraisy ya. Nah, dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, berjanji ya kepada orang-orang Quraisy ini apa? Inna Muhammadan qad aba, sesungguhnya Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad ini qad aba, dia telah enggan, enggak mau untuk berbuat apa-apa kecuali illa ma tarawna, kecuali apa yang kalian lihat. Ya, enggak mau lagi untuk itu apa namanya, sebagaimana mereka inginkan memuliakan tuhan-tuhan mereka, memuliakan nenek moyang mereka, enggak mau lagi seperti dulu lah, ibaratnya seperti itu. Kecuali apa yang kalian lihat, min aibi dinina, daripada mencela agama kita ini ya. Nah, itu aja sudah yang dia kerjakan itu. Nah, begitu kata Abu Jahal ya. Celaan, ejekan kepada agama kita ya. Barakallahu fikum. Mencela, merendahkan agama ya, agamanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Ini merupakan ajaran Islam ya, merupakan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, menghinakan mereka, menghinakan agama yang sesat ya. Dan ini bukan paham radikal ya, sebagaimana yang hari-hari ini dihembuskan kemana-mana ya, dari kalangan liberalnya, dari kalangan ahli bid'ahnya, dan yang lain-lainnya, macam-macam sudah. Pokoknya sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit teroris. Tidak, inilah agama kita, menghinakan agama yang memang hina dan rendah ya, menghinakan agama yang itu merupakan agama yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita seperti ini, keyakinan kita ya. Nah, bukan dengan alasan toleransi kemudian menjunjung, menghormati, enggak boleh ini, enggak boleh itu dan seterusnya. Tetap yang batil katakan batil, yang kafir katakan kafir, yang sesat katakan sesat. Ya, yang jelek katakan jelek, yang menyimpang katakan menyimpang. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mau dimulia-muliakan, mau disanjung-sanjung, dijaga, dilestarikan. Kita lihat ini bagaimana dakwah Rasul alaihi salatu wasallam kepada kesyirikan. Ya. Bagaimana dakwah beliau kepada kesyirikan? Nah. Sayyid. Hasil min aibi dinina, mencela agama kita. Ya. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencela dakwahnya orang-orang musyrik tersebut. Demikian pula wasyatmi abaina. Ya, demikian pula mencela nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Ya. Naam. Menjelek-jelekkan orang tua kita. Barakallahu fikum. Kan begitu bahasanya. Naam. Yang kafir katakan kafir, yang musyrik katakan musyrik, yang menyimpang katakan menyimpang. Barakallahu fikum. Demikian pula watasfihi ahlamina. Demikian pula menganggap bodoh, menganggap dungu pemikiran-pemikiran kita, kebijakan-kebijakan kita. Ya, enggak digubris, enggak diabaikan, direndahkan, ya. Barakallahu fikum. Ini Abu Jahal ini sudah merasa yang seperti itu. Padahal dia pada asalnya adalah orang yang cerdas, orang bijaksana, ya. Tapi dikarenakan tidak menerima hidayah, tidak menerima Islam, jadilah dia sebagai Abu Jahal, ya. Wa tasfihi ahlamina, ya. Menganggap bodoh, ya, pemikiran-pemikiran kita, ya, kata Abu Jahal ini. Wa syatmi alihatina, demikian pula mencela tuhan-tuhan kita, ya. Mencela tuhan-tuhan kita. Barakallahu fikum. Itu kata Abu Jahal. Dan memang demikianlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barakallahu fikum. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian berikutnya Nabi dan para Rasul yang lainnya, sampai pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Namanya sangat banyak ayat yang berbicara tentang masalah kehinaan dan rendahnya tuhan-tuhan mereka itu. Ya. Allah musta'an. Tayyib. Maka kata dia, wa inni u'ahidullaha, dan aku bersumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah, la ajlisanna lahu bihajarin, aku akan duduk menunggu dia dengan mempersiapkan sebuah batu, ya. Akan aku tunggu dia ini dengan mempersiapkan sebuah batu, ya. Ma'atiku hamlahu, yang aku mampu untuk memikulnya, ya. Dia mempersiapkan batu yang besar, ya. Sebesar apa? Sebesar sejauh mana dia mampu untuk memikulnya, ya. Mampu untuk membawanya. Artinya apa? Sebesar-besarnya batu, ya. Barakallahu fikum, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza sajada fi salatihi, kalau dia sujud dalam salatnya, ya. Kalau dia sujud dalam salatnya, ya. Fadakhthu bihi ra'sahu. Fadakhthu bihi ra'sahu, akan aku pecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Allahu musta'an. Akan aku hancurkan kepalanya Nabi Muhammad SAW dengan batu tersebut, ya, dengan batu yang dia bawa tadi, ya. Nah, ini janjinya dia, tekadnya dia ini, Abu Jahal ini, ya. Allah musta'an. Faslimuni inda dzalika au imna'uni, ya. Maka setelah itu, ya, kamu serahkan, kalian serahkan aku ini, ya, kepada mereka-mereka, kepada keluarganya, ya, atau aku, atau kalian tahan aku, atau kalian lindungi aku, atau kalian bela aku, ya. Nah, demikian, ya, rencana daripada Abu Jahal tersebut, ya. Setelah Nabi Muhammad SAW ini mati menurut anggapan tadi, ya, sudah, setelah itu terserah kalian, nggak apa-apa, aku ini diserahkan kepada keluarganya, ya. Atau kalian akan membelaku, ya, toyib, menolongku, enggak apa-apa, terserah kalian. Kata Abu Jahal ini sudah siap, ya. Walaupun nanti mungkin akan dimusuhi, akan dibunuh oleh keluarga Rasul SAW pun juga dia sudah siap, ya. Nah, maka bagaimana kelanjutannya, ya? Falyasna' ba'da dzalika banu Abdi Manaf ma badalahum, ya. Maka setelah itu terserah, ya. Bani Abdi Manaf ini, entah dia mau melakukan apa setelah itu, apa yang nampak bagi mereka terserah, begitu ya. Terserah kalau misalnya kalian menyerahkan kepada Abdi Manaf ini, ya, kepada Bani Abdi Manaf, ya, lakukan sudah, kerjakan, ya. Artinya itu sudah siap mati, ya, kalau mau dibalas misalnya. Walhasil demikian. Maka bagaimana kata orang-orang musyrik ini? Faqalu wallahi la nusallimuka li syai'in abadan. Ya. Kata orang-orang musyrik ini, wallahi demi Allah, ya, selama-lamanya tidak akan kami serahkan, ya, kamu kepada siapapun juga, ya. Enggak akan kami serahkan, ya. Nah, kepada siapapun juga. Famdi lima turid. Lakukanlah apa yang kamu inginkan, ya, kata orang-orang musyrik. Ya, lanjutkan, kerjakan apa yang kau inginkan, kata orang-orang musyrik ini. Barakallahu fikum. Maka bagaimana apa terjadi? Falamma asbaha Abu Jahlin akhadha hajaran kama wasafa. Ya. Ketika di keesokan harinya, ya. Ketika di pagi hari, Abu Jahal, ya, akhadha hajaran. Dia mengambil batu, ya, kama wasafa, sebagaimana dia sifatkan, sebagaimana yang dia ceritakan, ya. Batu yang sebesar-besarnya sampai semana apa namanya kemampuan dia untuk mengangkatnya sudah yang paling besar, ya. Nah. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqama yusalli. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqama yusalli, lalu beliau berdiri mengerjakan salat, ya. Berdiri mengerjakan salat. Nah. Raqadat Quraisyun fi andiyatihim yantaziruna ma yaf'aluhu Abu Jahlin. Bagaimana orang-orang musyrik ghadat Quraisy? Nah, orang-orang Quraisy ini, ya, apa namanya, keluar di pagi hari itu, ya. Ya, fi andiyatihim, kemudian mereka menunggu di tempat kebiasaan mereka berkumpul, ya. Di tempat mereka berkumpul sebagaimana biasanya, ya. Yantaziruna ma yaf'aluhu Abu Jahal, mereka menunggu apa yang akan dikerjakan oleh Abu Jahal, ya. Menunggu mereka, nonton, ya. Wa qabala Abu Jahlin hatta dana. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedang salat, maka mendekatlah Abu Jahal ini, ya. Maka majulah, ya. Maju Abu Jahal ini hatta dana, sambil mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan apa, ikhwan? Membawa batu tadi, ya, dengan bawa batu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Apakah dia jadi untuk kemudian menghancurkan kepala Rasulullah SAW dengan batu tersebut? Ternyata lain. Ternyata summa raja'a munhaziman. Kemudian tiba-tiba dia kembali mundur, ya. Munhaziman, dalam keadaan takluk, dalam keadaan sudah menyerah, enggak mampu berbuat apa-apa. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barwa fikum muntagi'an launuhu, dalam keadaan pucat wajahnya, ya. Tayyib, yakni wajah mukanya ini pucat pasti, ya, pucat, ya. Na'am mar'uban, dalam keadaan ketakutan. Ya. Ketakutan. Mundur dia, ya. Mundur, ya. Summa yabisat yadahu ala hajarihi, kemudian menjadi kaku, ya, tangannya tersebut, ya, enggak bisa bergerak, ya. Dalam keadaan sambil membawa batu tersebut, ya. Nah. Hatta qadzafahu min yadihi, sampai akhirnya dia lepaskan dari tangannya batu tersebut, ya. Dia lemparkan batu tersebut dari tangannya. Nah. Baik. Ini yang terjadi, ya. Baik, di balik ini apa yang terjadi? Kenapa dia kemudian mundur sampai demikian ini keadaan Abu Jahal ini, ya? Kemudian faqalat lahu Quraisyun, orang-orang Quraisy berkata, bertanya kepada Abu Jahal ini, "Mana kaya Abul Hakam? Kenapa kamu Abul Hakam?" Ya. Abul Hakam ini gelar atau budak kunyahnya dia yang dipanggil oleh orang-orang Quraisy, ya. Nah, sementara Allah memanggil dengan Abu Jahal, ya. "Kenapa kamu wahai Abul Hakam?" kata mereka, kata orang-orang Quraisy. "Qala kuntu li'af'ala ma qultul barihah." Ya. Tayyib, kata Abu Jahal, aku bangkit, ya, berdiri untuk mengerjakan apa yang aku katakan pada kalian kemarin, ya, sebagaimana aku sampaikan kemarin. Faradoli fahlun minal ibil, tiba-tiba, ya, tiba-tiba datang kepadaku unta jantan, ya, kata dia ini, ya, tiba-tiba ada unta jantan, ya. Menghadang, ya, Abu Jahal ini. Barakallahu fikum ma ra'aitu mithla hamatihi wa kusratihi wa anyabihi li fahlin qattu. Barakallahu fikum ma ra'aitu mithla hamatihi, yang aku tidak pernah melihat seperti kepalanya, ya. Artinya kepalanya lain dari yang bisa biasa dia lihat pada seekor unta jantan, ya. Maqasratihi, demikian pula punggungnya pun juga demikian, enggak melihat aku punggungnya dia itu sebagaimana aku lihat pada jantan, apa, unta jantan. Wa anyabihi, demikian pula gigi taringnya pun juga demikian, ya. Li fahlin qattu, sebagaimana yang ada pada unta jantan sama sekali. Enam. Artinya unta tersebut enggak sebagaimana biasanya yang ada pada unta jantan, seperti itu kata Abu Jahal, ya. Barakallahu fikum. Fahamma bi an yakulani, ya. Fahamma bi an yakulani, sampai dia itu apa namanya mendekat kepadaku untuk memakanku, begitu, ya. Untuk menerkamku, memangsaku, kata Abu Jahal. Ya. Nah, sampai akhirnya unta tersebut mendekati Abu Jahal, ya, hendak memangsa Abu Jahal tersebut. Akhirnya dia mundur, ya. Keadaan menyerah, takluk, sudah gemetar, takut seperti itu, ya. Nah. Alhamdulillah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dzaka Jibrilu laudana la akhadahu. Itu adalah Jibril, ya. Naam. Unta jantan yang dilihat oleh Abu Jahal tersebut, kata Rasul, adalah Jibril, ya. Kalau dia mendekat, ya, kalau Abu Jahal terus mendekat, la akhadahu, pasti unta itu akan menerkamnya, ya. Pasti unta itu akan menerkam, atau malaikat Jibril tersebut menerkam, yaitu Abu Jahal tersebut. Tapi dia mundur, enggak jadi, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ya, tapi walaupun seperti keadaannya, mereka enggak ada kapoknya, ya. Enggak ada kapoknya ini orang-orang Quraisy ini, subhanallah, ya. Begitu besar kebencian mereka ini, ya, kepada Rasul dan kaum mukminin. Begitu besar permusuhannya. Allahu musta'an. Enggak ada kapok-kapoknya. Kita lihat bagaimana yang berikutnya, ikhwan. Ya. Tapi dengan itu memunculkan rasa ketakutan, ya, pada diri orang-orang Quraisy, ya, dengan beberapa peristiwa yang telah terjadi tersebut, seolah-olah Nabi ini memang punya kekuatan sehingga merasa takut. Ya, kita baca di sini, ikhwan. Summa hadatsa ma huwa ashaddu min dzalika wa anka. Kemudian terjadi suatu peristiwa yang lebih keji, lebih dahsyat, dan lebih menyedihkan lagi. Ya. Lebih menyedihkan. Wa